Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku yang budiman, tuan tercerdas. InsyaAllah kita lanjutkan lagi presentasi seri dakwah ilallah. The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita akan mengungkapkan tentang berbagai macam kenikmatan di dalam surga yang Allah wahyukan ya, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Ini adalah sebagai motivasi, ya, sebagai penambah semangat bagi orang-orang beriman yang mengambil jalan hidup yang benar, jalan yang lurus, jalan Islam, agar mereka semakin semangat untuk menetapi jalan hidup yang benar. Ya. Supaya mereka bersabar terhadap hal yang tidak disukai di dunia. Supaya mereka senantiasa komit dengan jalan hidup yang telah Allah gariskan, ya, yang telah disunahkan oleh Rasulullah, walaupun resikonya adalah hidupnya susah. Tetapi Allah siapkan bagi mereka jalan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56 mulai ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sulatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin, 'ala sururin mawduna, muttaqina 'alayha mutaqabilin. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabi wa bariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddi'una anha wa la yunzifun wa faqiyatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'in Kamsalil luklu'il maknun. Jaza'an bima kanu ya'malun. Yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Illa qilan salaman salama. Wassabul yamin ma asabul yamin. Fi jannatin mahdud. Wassabul yamin ma asabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dillim mamdud wa ma'in maskub wa faqiyatin kasirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha' faja'alnahunna baqara urban asraba li ashabil yamin sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Allah berfirman, ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang muqarrabun adalah orang yang dekat kepada Allah, ya. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang dicintai Allah, orang yang disukai oleh Allah, ya. Orang yang senantiasa berusaha untuk taqarrub ila Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam aktivitas hidup, kegiatan, ya, komitmen hidup, ya, dengan hal yang wajib, ya, kemudian ditambah dengan hal yang sunnah, ya, dengan sesuatu yang dicintai Allah, ya, dengan perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas, komitmen hidup yang disukai oleh Allah, yang dicintai Allah. Jalan hidup, keimanan, jalan hidup, dakwah dan jihad fisabilillah. Itulah ulaikal muqarrabun. Nah, bagi mereka, ya, Allah siapkan berada dalam surga, kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Ya. Jadi ada dipan-dipan, tempat duduk yang sangat-sangat nyaman, bertatahkan emas dan permata dengan segala macam kenikmatan. Nah, jadi ketika kita, ya, membayangkan tentang kenikmatan surga, ya, berbagai macam kenikmatan di dalam surga yang Allah sampaikan kepada kita, itu bukan berarti seperti di dunia ini, ya. Misalkan dipan-dipan, ya, tempat duduk, bertelekan dipan-dipan, tempat duduk, bukan berarti seperti di dunia ini, ya. Nah, di dunia ini adalah tempat yang rusak, hancur, ya, dan sementara. Ya. Sementara kalau di surga adalah dia tidak pernah hancur, ya, dia abadi, ya. Kenikmatan yang tersedia itu jauh lebih daripada apa yang ada di dunia, ya. Di luar daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kenikmatannya luar biasa, ya. Sementara di dunia ini kita duduk di dipan-dipan itu sudah nyaman, enak. Nah, ini di akhirat di surga Allah itu kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang dirasakan di dunia. Jadi tidak ada apa-apanya di dunia ini gitu, dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti. Nah, termasuk segala macam sarana dan prasarana, ya. Jadi yang disebutkan dipan, apa kemudian makanan, minuman itu semuanya hanya sebagai satu perbandingan saja, ya. Kalau kita minum susu, madu, ya kan, di dunia ini begitu nikmat. Tapi di surga, madu dan susu di surga jauh lebih nikmat, ya. Jauh lebih nikmat, ya, daripada di dunia ini. Nah, ini hanya sebagai perbandingan aja, gitu. Kenikmatan di dunia aja seperti itu, apalagi nanti kenikmatan di surga yang demikian, ya, bisa beribu-ribu kali kenikmatannya daripada di dunia ini, bahkan berjuta-juta kali daripada di dunia ini, ya. Jadi itu hanya sebagai gambaran, ya, gambaran kepada manusia untuk apa? Untuk memperkuat mereka supaya motivasi hidupnya, orientasi hidupnya memang untuk mencari ridha Allah supaya masuk dalam surga, gitu. Ya. Mereka bersandar di atasnya, ya, berhadapan-hadapan, ya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, ya. Para pelayan, ya, para pelayan di surga itu banyak sekali, ya. Kemudian membawa gelas, cerek, dan seloki, piala, ya, berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir, ya. Minuman di sana luar biasa, nikmatnya. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, ya. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, ya. Kalau di dunia ini kita lihat berbagai macam buah-buahan, maka nanti di surga itu buah-buahannya itu, ya, lebih banyak anekanya, macamnya, ragamnya, ya, dan cita rasanya jauh, ya, berlipat ganda daripada cita rasa di dunia ini, ya. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan, ya. Jadi kenikmatan daging itu paling enak adalah di burung, ya, di burung. Burung itu angsa, unggas, burung, ya. Tapi nanti di surga, ya, kenikmatannya itu jauh lebih besar daripada kenikmatan di dunia ini, ya. Kemudian ada bidadari-bidadari yang bermata indah, ya. Bidadari, seandainya bidadari itu tersenyum, ya, maka pancaran sinar dari senyumnya itu bisa menerangi langit, ya. Itu, ya. Bisa menerangi langit di bumi ini, ya. Kemudian apabila jari telunjuk seorang bidadari itu ditunjukkan di dunia ini, maka itu menyinari, mengalahkan sinarnya itu mengalahkan bulan, mengalahkan matahari, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi demikian indah sekali bidadari itu, ya. Laksana mutiara yang tersimpan baik, ya. Jadi tidak ada orang yang pernah, atau jin dan manusia yang pernah menyentuh bidadari tersebut, ya. Mutiara yang tersimpan baik. Memang bidadari itu sudah dikhususkan untuk hamba Allah tersebut, ya. Sekarang bidadari itu sudah diciptakan Allah, ya. Bidadari-bidadari itu sudah diciptakan Allah, sudah ada sekarang. Nah, dan semua bidadari itu tahu siapa nanti yang akan menjadi suaminya di dunia ini, yang sekarang masih hidup, gitu, ya. Jadi Allah Akbar, Allah Akbar. Maka, ya, bidadari sudah menunggu orang-orang beriman, ya. Maka orang-orang yang beriman itu ingin segera, ya, segera ketemu dengan bidadari. Supaya apa? Supaya, ya, ketemu dengan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa ketemu dengan bidadari. Maka orang-orang beriman adalah mencari keridhaan Allah. Ridha Allah adalah yang utama, yang paling tinggi. Maka supaya apa? Supaya kalau Allah sudah ridha, insya Allah, ya, maka bidadari juga akan diberikan kepada kita, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana, di surga, mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Ya. Tetapi mereka mendengarkan ucapan salam, kesejahteraan. Ya. Ucapan-ucapan yang baik, yang kesejahteraan. Ya. Keselamatan. Ya. Kesantosaan, kebahagiaan. Nah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah juga berfirman di dalam surat ke-55 Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman mulai ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waliman khafa maqama rabbih jannatan ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainan tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ya. Nah, dan bagi siapa yang takut akan menghadap Tuhannya ada dua surga. Jadi kita ya, dasar keimanan kita itu adalah khauf wa roja, kepada Allah ya. Khauf artinya takut. Takut kepada Allah. Jadi seorang mukmin harus takut kepada Allah. Seorang mukmin hatinya itu senantiasa takut kepada Allah. Takut kalau mendapatkan murka Allah, takut kalau nanti disiksa oleh Allah, takut kalau amal-amal perbuatan dia, perjuangan hidup dia ya, ibadah dia itu tidak diterima oleh Allah. Takut kalau segala hal yang telah dilakukan itu nanti tidak dinilai oleh Allah karena tidak ikhlas. Takut. Maka karena takut kepada Allah, khauf kepada Allah, maka lari ya. Dia lari dari apa yang ditakutkan itu ya. Yaitu apapun yang segala hal yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Dia takut, dia lari ya dari segala hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khauf ya. Maka seorang mukmin ya itu tidak boleh merasa aman dari Allah ya. Tidak boleh merasa bahwa nanti nanti kalau mati ya apa karena muslim ya, maka kemudian niscaya akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nanti niscaya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jangan begitu ya. Tapi kita harus takut kepada Allah, takut kalau nanti tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, takut kalau nanti tidak mendapatkan ya syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Atau takut kalau nanti kita tidak mendapatkan ampunan Allah ya. Pemaafan Allah ya. Takut kalau nanti Allah tidak memberikan ampun maaf kepada kita sehingga kita dimasukkan dalam neraka. Jadi senantiasa takut ya. Di dunia ini mereka takut kepada Allah sehingga mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari segala hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian roja. Ya, khauf wa roja. Ya, dasar iman itu khauf, salah satunya adalah khauf wa roja. Setelah takut, dia juga sekaligus roja. Roja itu berharap kepada Allah, ya. Jadi dia berharap, ya kan? Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sungguh-sungguh mengharap ridha Allah. Berharap kepada Allah, maka dia bersegera menuju kepada apa yang di ridha Allah, apa yang diharapkan. Ya, sehingga dia bersegera untuk menuju kepada segala hal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah, ke dalam keridhaan Allah. Nah, ini adalah roja. Jadi, seorang mukmin khauf wa roja. Ya, maka bagi siapa yang takut ya, akan saat menghadap Allah, maka ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Jadi nanti di surga ada banyak pohon ya dan banyak buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nanti mata air di sana, di surga itu, ya ada yang putih seperti susu. Ya. Susu, ya manis bukan main. Madu, khamar. Tapi khamar tidak memabukkan. Ya. Khamar yang lezat. Ya. Ya. Kemudian, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan, ya. Aneka macam buah-buahan, banyak sekali, ya. Ya. Mungkin kalau di dunia ini ada ratusan jenis buah-buahan, maka di surga itu, ya, Allah sediakan banyak sekali aneka macam buah-buahan, ya, yang cita rasanya itu jauh lebih enak daripada di dunia ini, ya. Bisa berjuta-juta aneka macam buah-buahan, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Ya. Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu seperti permata yang, ya, seperti permata yakut dan marjan. Ya. Sangat indah, sangat luar biasa cantiknya, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Itu adalah, maka Tuhan, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan, ya, dan sebagainya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya, berbagai macam kenikmatan di surga, ya, itu juga Allah, ya, terangkan bagi kita, ya. Di dalam surat 83 Al-Mutaffifin ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nasratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamu misk wa fi dhalika falyatanaffasil mutanaffisun wa mizajuhu min tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang sambil melepaskan pandangan. Ya. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih di lak, di segel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu adalah orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatana fasil mutanaffisun." Wa fi dzalika falyatana fasil mutanaffisun. Dan untuk yang demikian itu, untuk meraih surga yang demikian nikmat itu, penuh kenikmatan itu selama-lamanya, hendaknya fasil mutanaffisun. Hendaklah orang-orang, ya, bersegera, berlomba-lomba, ya, bahu membahu, ya, kerja keras, ya, berlomba-lomba, ya. Ibarat kalau kita dalam kompetisi prestasi olahraga, berlomba-lomba, kerja keras, mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya nanti ketika, ya, pas pertandingan mendapatkan juara. Nah, itu adalah, ya, kita disediakan oleh Allah kenikmatan surga seluas langit dan bumi, ya. Dan sekarang surga sudah ada, ya. Surga sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan. Bahkan sebelum manusia, Allah ciptakan, surga sudah diciptakan oleh Allah. Sudah disediakan oleh Allah. Ya. Nah, maka, ya, maka kita, ya, pantas, ya, pantas sekali untuk bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah supaya kita masuk surga Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa masuk surga karena amal-amal kita, ya. Karena jerih payah kita di dunia, kerja keras kita di dunia itu, kita tidak bisa tidak bisa memasukkan kita dalam surga. Tapi yang bisa memasukkan kita dalam surga itu karena apa? Karena ridho dan rahmat Allah. Karena ridho dan rahmat Allah. Nah, tapi untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah itu, maka kita bersungguh-sungguh, kita beribadah, kita berjuang di jalan Allah, kita berdakwah, berjihad, fisabilillah, ya, kita menepati jalan hidup sesuai dengan jalan hidup yang disunahkan oleh, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala dimensi, dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan, ya, dalam bidang politik, dalam bidang militer, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sosial ekonomi, dalam bidang kemasyarakat, dalam bidang individu keluarga, dalam bidang sektor apapun, ya, seluruh dimensi kehidupan ini adalah satu sistem, satu kesatuan, dan itu adalah Islam juga satu sistem, satu kehidupan. Maka kita jadikan hidup kita ini sebagai islamisasi kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tatabi khutwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, adalah engkau udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara komprehensif, totalitas, ya. Ya, jangan mengambil sebagian, membuang sebagian, ya. Jangan kalau ibadah, ya, sholat, puasa, haji, umroh itu mengambil Islam. Tapi di luar ibadah tidak mengambil Islam. Tidak boleh. Ya. Kita mengambil Islam harus secara totalitas. Udkhulu fi silmi kafah. Itu adalah perintah, ya. Perintah. Jadi udkhulu adalah fi'il amar, perintah. Setiap perintah dalam Al-Quran itu berarti wajib. Setiap perintah dalam Al-Quran itu adalah wajib bagi orang Muslim, bagi orang mukmin untuk menjalaninya. Ya. Ketika Allah perintahkan, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara syumul, secara integrat, secara komprehensif. Seluruh bidang kehidupan, ya, luar dalam, ya, itu harus Islam. Islam. Ya. Maka kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Gitu. Maka itulah yang dipahami Islam, yang dipahami oleh generasi Rasulullah dan para sahabat. Ya. Orang-orang musyrik Quraisy dulu itu menolak Islam. Kenapa? Karena mereka ya tahu, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu terkenal dengan sebutan Abul Hakam. Ya. Bapak yang bijaksana. Ya. Hakam itu bijaksana. Kenapa? Orangnya itu, Abu Jahal, ya, itu adalah orangnya bijaksana. Orangnya adalah pintar, pandai, cerdas. Tutur katanya itu sangat fasih, ya. Kalau berbicara itu sangat fasih, ya. Ketika berpidato, ketika berbicara itu sangat sangat teratur, sangat fasih, ya. Enak didengar, ya. Tutur katanya, alunan suaranya itu sangat menginakkan. Itu adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal. Dia sebelum dia disebut dengan Abul Hakam oleh orang-orang Quraisy, tetapi oleh Rasul disebut Abu Jahal. Kenapa? Bapak kebodohan. Kenapa? Karena, ya, kepintaran dia, kecerdasan dia, ya, kefasihan lidahnya itu ternyata, ya, itu membodohi dia. Jadi dia tahu bahwa, ya, Abu Jahal ini, Abul Hakam ini tahu bahwa kalau dia masuk Islam, maka berarti dia menerima semua sistem kehidupan Islam, ya. Karena dia tahu agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah mengatur seluruh kehidupan, ya. Ya, militer, pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan, individu, ya, semuanya, ya, luar dalam itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Islam. Dia tahu bahwa kalau dia masuk Islam maka dia harus tunduk patuh kepada aturan Allah, aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Dia harus mengikuti sunnah hidup, jalan hidup yang dibawa, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia tahu. Gitu. Nah, karena dia sombong, karena dia tidak mau tunduk patuh pada peraturan Islam, pola hidup Islam, jalan hidup Islam, maka dia menolak. Karena dia tidak mau, ya, tidak mau merubah budaya, kebiasaan yang dia warisi dari bapak kakeknya, ya, nenek moyangnya, ya. Termasuk penyembahan berhala, ya. Penyembahan berhala itu adalah salah satu hal pokok, ya, yang dia tidak mau melepaskannya. Kenapa? Karena aturan penyembahan berhala itu kemudian membuat melahirkan, menciptakan tradisi budaya yang turun temurun, gitu, ya. Ya. Jadi penyembahan kepada berhala itu melahirkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan budaya yang turun temurun. Dan kalau dia beriman kepada Muhammad, ya, masuk Islam, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad rasulullah, maka dia harus melepaskan semua kebudayaan, kebiasaan, warisan, ya, tata cara hidup, ya, sebelumnya. Masuk ke dalam Islam mengikuti tata cara hidup yang baru. Nah, inilah, ya, konsep Islam yang terjadi pada waktu itu, yang dipahami oleh Rasulullah, dipahami oleh orang-orang musyrik Quraisy juga, gitu. Maka mereka menolak. Maka mereka menolak. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika Abu Sufyan ini adalah pemimpin musyrikin Quraisy, ya. Dia memimpin orang-orang musyrik ketika perang Uhud melawan kaum muslimin, ya. Tapi begitu Fatumah setelah masuk Islam, ya, setelah dia Fatumah masuk Islam, maka dia kemudian, ya, masuk Islam secara totalitas, ya. Ya, semua aturan Islam, semua aturan yang ada di Mekah dirubah semuanya menjadi aturan Islam, ya. Hukum-hukum yang diwarisi dari nenek moyangnya, ya, yang dilembagakan oleh berbagai macam lembaga institusi yang ada di Mekah waktu itu udah dirubah semua, dibubarkan, diganti dengan Islam, ya. Itu. ya, aturan ekonomi ya, aturan zakat infak, aturan mengatur apa Mekah Baitullah ya, semuanya diatur dengan Islam ya. Berhala-berhala dihancurkan ya, berhala-berhala dihancurkan, sistem budaya, aturan masyarakat, pemerintahan ya, militer, semuanya dirubah dengan Islam ya. Inilah Islam. Islam adalah satu sistem kehidupan ya, satu aturan yang melingkupi semua sektor kehidupan, semua bidang kehidupan. Itu Islam. Ini Islam yang benar ya, bukan Islam yang parsial ya. Jadi tidak ada sekulerisme dalam Islam, tidak ada pembagian dikotomi ini Islam, ini tidak Islam. Ketika seorang Muslim, ketika dia seorang dia menjadi Muslim, maka seseorang itu menerima Islam harus secara totalitas. Totalitas itulah Islam yang benar. Maka saudaraku yang budiman dan cerdas, kita harus takut kalau selama ini ternyata konsep hidup kita itu tidak Islami. Ternyata selama ini kita itu mengikuti konsep hidup ya, campuran antara Islam dengan non-Islam. Nah, ini yang juga harus ini juga bahaya, bisa bahaya ya itu. Ya. Kenapa bisa kita mengikuti sistem aturan campuran? Kenapa? Karena Islam yang kita warisi ini ya, itu adalah Islam warisan orang tua ya. Kita tidak merasa memiliki Islam, kita tidak merasa berjuang untuk bersusah payah untuk Islam kita. Kenapa? Karena kita lahir ya Islam karena orang tua kita Islam. Nah, ini yang membuat di samping itu ditambah dengan sistem pendidikan sekuler ya, sekuler yang ada di bangku-bangku sekolah ya. Itu membuat kita semakin jauh dari Islam yang sesungguhnya, jalan hidup kita jauh dari jalan hidup yang Islam ya. Orientasi hidup kita duniawi ya. Orang tua kita, keluarga kita ya, masyarakat kita mencita-citakan kita, mengharapkan kita menjadi orang sukses. Orang sukses dalam arti apa? Sukses dalam arti kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan, ya kan, popularitas, status sosial, gelar dan sebagainya. Itu, ya, itu adalah duniawi. Dan itu semuanya adalah alat-alat yang dipakai oleh iblis syaitan untuk menyesatkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia jauh dari Allah. Supaya apa? Supaya orientasi hidupnya bukan untuk Allah, supaya orientasinya untuk dunia, supaya jalan hidupnya tidak Islam, tetapi jalan hidup yang di luar Islam. Nah, ini ya, ini perlu kita perlu berhati-hati ya. Jangan sampai kita ingin surga, kita ingin masuk surga, tapi ya surga ya arahnya lurus, tapi kita justru belok ke kanan, terus ke kanan ya, dan kita merasa masih lurus ya. Atau kita belok kiri terus ya, karena kita merasa masih lurus, padahal kita sudah jauh dari jalan yang benar, jalan yang lurus tadi. Semakin jauh sudutnya, semakin jauh kita dari tujuan itu. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim ya. Ya kan? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar ya gitu. Yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya. Yaitu siapa? Ya. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah jalan orang-orang, yaitu para nabi dan rasul ya. Maka kita ikutin jalan hidup para nabi dan rasul. Nah, bagaimana kehidupan para nabi dan rasul? Kita pelajarin kehidupan mereka, ya kan? Perjuangan mereka, dakwah mereka, jihad mereka, ya, untuk berdakwah, ya, menyeru manusia, ya, untuk ke jalan Allah, untuk menyembah Allah semata, melepaskan ya, dominasi selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melepaskan ikatan-ikatan dominasi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dakwah jalan hidup para nabi dan rasul. Maka kita ikuti, ya. Kemudian yang diberi nikmat oleh Allah adalah para sahabat Nabi ya, radhiyallahu anhum ya. Allah ridha kepada mereka dan Allah berikan nikmat kepada mereka. Maka jalan hidup para sahabat Nabi ya, ya, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat Nabi itu kita ikuti. Nah, ya. Generasi tabi'in yang ya, yang juga mengikuti jalan hidup Nabi dan Rasul dan para sahabat. Nah, itu kita juga ikuti. Nah, maka kita perlu mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW ya. Perjuangan beliau ya kan, dari sejak ya kecil ya, kemudian ketika diangkat menjadi nabi rasul, kemudian ketika di Mekah bagaimana selama 13 tahun perjuangan beliau ya, itu luar biasa ya, menghadapi berbagai macam penyiksaan ya, intimidasi ya kan, bahkan diusir ya, mau dibunuh dan sebagainya ya, ya dilemparin dengan kotoran manusia, kotoran hewan ya kan, di apa, dikeroyok ya kan, sampai rambut dan jenggotnya itu tercabut sebagian gitu ya. Kemudian dikeroyok ya, bertubi-tubi, ditempeleng ya kan. Dan sebagainya ya, dilemparin batu sampai berdarah ya kan. sampai beliau harus merangkak sekian kilo, ya kan? Karena apa? Karena luar biasa, ya. Nah inilah Nabi dan Rasul, ya, yang ingin menyuruh manusia supaya selamat di akhirat nanti, tapi justru malah dimaki-maki, dicaci-maki, justru didustakan, justru dianiaya, justru dilempari batu, justru dilemparin kotoran manusia dan hewan. Nah inilah ya perjuangan Rasulullah di Mekah, ya, ya. Itu bukan satu dua kali ya, bertubi-tubi selama 13 tahun, bayangkan ya kan, sampai Rasulullah itu pernah diboikot ya, diboikot di suatu lembah ya kan, selama 3 tahun, bayangkan ya, ya diboikot ya, sehingga makan itu susah sekali, makan sampai makan para Rasulullah dan para sahabat itu ya, ya termasuk Bani Hasyim ya, Bani Abdul Muthalib itu ya, mereka makan itu daun-daunan, mereka mau rumput, bahkan mereka makan kulit, ya, kulit pohon dimakan, ya, untuk apa? Untuk mengganjal perut, ya kan? Supaya mereka tidak mati kelaparan. Allah berperjuangan yang luar biasa, ya kan? Nah, ini kita umat Islam kurang mengenal Islam. Kenapa? Karena tidak mau mempelajari Islam. Kita tidak mencintai Rasulullah, kenapa? Karena kita tidak mengenal kehidupan Rasulullah. Maka penting sekali, wajib bagi kita ya mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Kita wajib mempelajari Sirah Nabawiyah, perjuangan Rasulullah itu wajib ya, wajib. Bagaimana kita mau beriman kepada Rasulullah ya kalau kita tidak mencintai Rasulullah? Bagaimana kita mau mencintai Rasul kalau kita tidak mengenalnya? Gitu. Maka kita wajib ya mengenal Rasulullah, wajib mencintainya, dan wajib beriman kepada Rasulullah sehingga kita hidup sesuai dengan jalan hidup Rasulullah SAW. Gitu. Nah, maka kita kesampingkan ya tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh manusia yang lain. Kita kesampingkan dulu. Kita wajib ya, mengikuti contoh Rasulullah. Maka wajib bagi seluruh Muslim ya, tidak ada kata terlambat siapapun kita, walaupun kita sudah umur 60 tahun, 70 tahun ya, walaupun kita masih 40 tahun, 50 tahun, kita tidak ada kata terlambat untuk belajar kembali. Ya, kembali kepada jalan yang benar, jalan hidup yang lurus. Ya, itu bagaimana? Dengan mulai menyibukkan diri kita dengan belajar Islam ya, ya, mempelajari Al-Qur'anul, ayat-ayat Al-Qur'an kita pelajari lagi, kita pahami, dan langsung kita laksanakan. Kita mempelajarin Sirah Nabawiyah, perjuangan Rasulullah, dan kemudian kita ikuti. Kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, kita ikuti. Sami nawatuna, kami dengar, kami paham, dan kami ikuti. Kami laksanakan. Udah, tidak usah banyak berpikir. Ya, langsung laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, supaya apa? Supaya Allah ridho terhadap kita, terhadap sisa hidup kita di dunia ini, jangan cuma sebentar lagi, supaya nanti ketika kita mati, dimatikan Allah, dengan tiba-tiba kita, Allah ridho kepada kita. Ya, inilah, ini hal yang pokok, yang penting. Ya, ya. Karena apa? Ya, karena ini sangat hal yang sangat yang penting, sangat mendesak untuk seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh pelosok dunia. Ya, wajib untuk mempelajari ya, kembali kepada Islam, belajar Al-Quran, mempelajari hadis Nabi, Sirah Nabawiyah, perjuangan hidup para Nabi dan Rasul, perjuangan hidup Rasulullah, perjuangan hidup para sahabat. Ya, radhiyallahu ya. Supaya apa? Supaya kita hidup berada di jalan benar. Supaya kita apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Ya, sebagaimana Allah ridho, telah ridho kepada para Nabi dan Rasul, Allah ridho kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalau Allah ingin ridho kepada kita, maka kita harus mengikuti jalan hidup para Nabi dan Rasul, jalan hidup Rasulullah SAW, dan jalan hidup para generasi sahabat radhiyallahu anhum. Maka wajib kita mempelajarinya, ya. Wajib mempelajari kehidupan mereka, supaya kita bisa ittiba, supaya kita bisa mengikuti jalan hidup mereka. Ya. Saudara-saudara budiman, insya Allah demikian ya. Jadi untuk meraih surga Allah, ya, maka pertama kita harus sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh berubah, ya. Berubah yang tadinya hidup itu nyantai, ya kan? Yang tadinya hidupnya itu penuh dengan mencari kenikmatan duniawi, ya kan? Hidup sejahtera, makmur bersama keluarga, ya kan? Mencari kesenangan-kesenangan duniawi, berpesiar, berwisata, ya kan? Shopping ria, kemudian menikmati makanan, ya, kenyamanan hidup dan sebagainya, itu kita berubah, harus kita berubah, ya. Di depan kita ada azab yang sangat pedih, ya. Jangan sampai kita diazab oleh Allah. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh. Ya. Karena para nabi dan rasul, ya, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat itu hidupnya sungguh-sungguh, ya. Mereka jauh dari pola hidup seperti yang kita alami sekarang, ya. Pola hidup yang banyak enaknya, banyak hidup apa? Ya, bersenang-senang gitu. Itu jauh dari. Ya, pola hidup para nabi dan rasul, para sahabat nabi, ya. Ya. Itu adalah jauh dari hidup senang-senang. Mereka hidup dalam kondisi sederhana, makan apa adanya, mereka banyak beribadah, mereka banyak zikrullah, mereka berjuang ya memperjuangkan Islam, ya berdakwah, berjihad, berperang, ya kan, melawan orang-orang yang memusuhi Islam, kan, gitu kan. Dan mereka luar biasa ya, luar biasa. Nah, maka kita harus seperti mereka ya, kita harus mereka seperti mereka supaya Allah ridho kepada kita ya. Walaupun zamannya sudah jauh ya kan, tapi kesempatan masih ada. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ya. Selama kita masih hidup di dunia, masih ada nyawa di badan kita, maka itu kesempatan masih ada. Maka kita harus berubah, berubah dan berubah ya. Nah, bagaimana proses awal dari perubahan itu? Ya, kita harus mulai dari ya berpaling dari hal yang tidak disukai Allah menuju kepada hal yang disukai Allah ya. Yang pokok adalah ilmu, ilmu ya. Kita berpaling dari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, menuju kepada ilmu yang bermanfaat, terutama akhirat, untuk ilmu akhirat, tentang akhirat. Ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah ya, ilmu tentang perjuangan hidup, dakwah dan jihad fisabilillah, ilmu tentang Islam. Itulah yang bermanfaat. Ya, sehingga dengan belajar ilmu itu, ya semua ilmu itu, maka kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta pada kehidupan akhirat. Dan kemudian semakin meremehkan kehidupan dunia ini. Ya, inilah. Ya, itulah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ya. Sementara ilmu-ilmu duniawi, ya, ilmu teknik, komputer, ilmu teknologi, ilmu fisika, kimia, energi, ilmu itu duniawi ya, yang melalaikan kita ya, memang bermanfaat untuk pekerjaan kita, tapi bukan itu yang dimaksud ilmu dalam Islam. Ilmu Islam adalah ilmu tentang akhirat, ilmu tentang Allah. Sehingga ketika kita belajar tentang ilmu itu, semakin tunduk patuh kepada Allah. Kita boleh belajar ilmu astronomi, ilmu tentang dinamika susunan jagat raya ini, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tafakur ya, untuk berpikir, untuk merenungkan ciptaan Allah, sehingga dengan mempelajarin itu semuanya, kemudian kita semakin takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Itu ya. Jadi makanya ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu sekuler yang kita pelajarin itu, kita balikkan ya. Kita balikkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin tunduk patuh kepada Allah, bahwa Allah itu ternyata adalah al-ilmu. Allah adalah al-ilm. Al-ilm adalah maha mengetahui. Ternyata pengetahuan manusia itu sangat sedikit, sementara Allah itu maha mengetahui dan Allah maha menguasai. Allah maha, dan sekarang apa? Karena semua yang kita pelajari itu adalah semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda Allah itu memang benar-benar maha agung, Allah maha besar ya. Jadi subhanallah, sehingga kita pelajari itu yang tadinya itu kita tidak ada hubungan dengan Allah, kita hubungkan semuanya dengan Allah. Ilmu-ilmu yang kita pelajarin ya, kita alihkan semuanya untuk mendekat diri kepada Allah. Kita hubungkan dengan Allah sehingga kita ternyata benar ya. Kita mempelajari ilmu biologi ya, tumbuh-tumbuhan, ternyata Allahu Akbar ya. Allah tunjukkan banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di dalam tumbuh-tumbuhan ya kan. Maka kita semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan sekaligus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik ya, musuh-musuh Islam itu membuat tipu daya, makar. Tapi Allah juga membuat tipu daya. Padahal sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Maka kita rubah ya, dari hal yang sekuler, hal yang materialistik, menjadi hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, inilah kewajiban kita ya, kewajiban kita supaya apa? Supaya kita menjadi seorang mukmin yang qawiyun, mukmin yang kuat ya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat keyakinannya, kuat ketakwaannya ya kan. Sebab kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita pantas masuk ke dalam surga Allah, dan supaya kita terhindar dari azab Allah neraka yang sangat pedih. Demikian insyaallah kita lanjutkan lagi dalam presentasi dakwah seri dakwah ila Allah dan selama saya presentasi berikutnya ya. Subhanallahi walhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.